بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فنبينا عزكم الله. Poin terakhir yang kita sebutkan adalah tidak menampakkan problematika rumah tangga di hadapan anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan rumah tangga kita, rumah tangga Bani Adam, yang laki-laki dari Bani Adam, yang putri, yang istri juga dari Bani Adam, tempatnya lupa, tempatnya salah, tempatnya hilaf. Ditambah lagi dengan kurangnya iman, kurangnya ilmu, maka pasti dalam sebuah rumah tangga itu akan ada problema, ada permasalahan dalam rumah tangga antara pasangan. Barakallahu fikum. Maka ibadina azakumullah, yang dinasihatkan kepada Pak Supri upaya untuk menggapai baiti jannati ialah problematika rumah tangga itu hanya di antara mereka berdua. Sedikitpun jangan ditampakkan di hadapan anak-anak atau di hadapan orang lain, baik orang tua atau mertua, apalagi masyarakat, apalagi tetangga. Barakallahu fikum. Terkait dengan anak-anak, dikarenakan barakallahu fikum, problematika rumah tangga yang ditampilkan di depan anak-anak itu nanti akan membuat psikologi mereka terganggu. Mereka akan shock, depresi, tertekan dengan pemandangan orang tuanya yang berpikai, yang berkelahi, dan sebagainya. Efeknya negatif. Barakallahu fikum. Sehingga akan bisa merusak nuansa dan suasana indah dalam rumah tangga. Barakallahu fikum. Nah, ketika mungkin dalam rumah tangga barakallahu fikum tanpa problema, tanpa muskilah, tanpa masalah, itu upaya kita. Namun ketika terjadi jangan ditampakkan kepada anak-anak. Termasuk kesalahan dalam rumah tangga barakallahu fikum, menampakkan khilaf, perseruan, perselisihan, cekcok dan segala macam. Pak Putri bilangnya, peribu, pengkak, rai, mungkin jama-jamaan, tapar-taparan, lempar piring dan segala macam di depan anak-anak. Ada khotok. Serang besar barakallahu fikum. Juga termasuk kesalahan dalam bab ini barakallahu fikum ialah ayah atau ibu melibatkan anak. Dari bolo-bolo. Dan ayah bilang sama anaknya, kalian semua jangan ngomong sama Umi. Kalian semuanya jauh dari Umi. Awas kalau dari kalian. Apa salahnya itu? Atau sebaliknya, Uminya langsung ragu anaknya. Jangan sama abimu. Abimu itu gini. Tidak demikian. Itu merupakan kesalahan yang sangat fatal dalam rumah tangga. Seberat apapun problematikanya, sebesar apapun problematikanya, itu hanya antara kamu berdua. Nah, ini poin berikutnya terkait dengan masalah al-ijtima'iyatu madaifa di silbay. Al-ijtima'iyatu silbay. Pembahasan yang berikutnya ikhwan fillah jazakumullah, atau akan atau poin berikutnya ya, kan ada yang mau sampaikan sekali lagi. Poin berikutnya yang mungkin sampaikan di sini terkait dengan al-ijtima'iyyah fil buyut, hal-hal yang bersifat sosial di rumah, ialah seorang suami dianjurkan dalam Islam untuk membantu pekerjaan rumah tangga sang istri. Ya, barakallahu fikum. Ini yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan oleh salah seorang tabi'in, Masruq bin Ajda' al-Wadi'i rahimahullah, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitih?" Apa yang dikerjakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di rumahnya? Maka dijawab sama Aisyah radhiyallahu taala anha, "Yasna'u kama yasna'u rijal fi buyutih." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan aktivitas dalam rumahnya sebagaimana kaum laki-laki pada umumnya beraktivitas. Beliau biasa menjahit bajunya sendiri, beliau biasa memperbaiki sandalnya sendiri. Ya'malu ma ya'malu rijalu fi buyutihim. Beliau beraktivitas sebagaimana kaum laki-laki pada umumnya beraktivitas di rumah-rumah mereka. Ini disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan disahihkan sama Syekh Al-Albani di dalam bukunya Shahihul Jami'. Barakallahu fikum. Ini sudah sangat penting. Sesibuk apapun engkau sebagai seorang suami, sepadat apapun aktivitas kamu sebagai seorang suami, sempatkan untuk membantu istri kamu melakukan pekerjaan rumah tangga. Betul, memang kewajiban istri, tanggung jawab istri untuk mengurusi rumah sang suami, mengurusi anak-anaknya sang suami, membereskan semua pekerjaan rumah tangga di rumah suaminya. Jelas. Itu pasti. Nabi Muhammad mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha." Wanita juga sebagai penanggung jawab di rumah suaminya, dan akan ditanya akan pertanggungjawaban perbuatan dia pada waktu itu. Namun ingat, contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mu'awanatur rajuli ahlahu fi amalin bait, memberikan bantuan, membantu sang istri dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang memungkinkan begitu. Ini akan memunculkan cinta dari sang istri, akan memunculkan hormat dari sang istri kepada sang suami, membahagiakan mereka, meringankan beban mereka. Timbal baliknya nanti, sang istri akan mengkhidmat suaminya dengan khidmat yang maksimal. Khidmat lahiriah dan khidmat batiniah. Faedah yang lainnya adalah barakallahu fikum, pelajaran penting bagi sang anak. Anak-anak yang ada di rumah barakallahu fikum akan menyaksikan pemandangan yang indah, pemandangan yang bagus. Masya Allah, orang tuanya saling bahu-membahu mengurusi rumah, membersihkan rumah, menyelesaikan pekerjaan rumah, sambil mereka riang gembira dengan cara tawa yang sebagian mubah, sangat bagus untuk perkembangan anak dan psikologi anak. Sehingga kehidupannya pun juga menyenangkan. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga juga ada sedikit canda tawa khas suami istri. Masing-masing kita memahami dan mempraktikkannya. Barakallahu fikum. Nah, pembahasan yang berikutnya Pembahasan yang berikutnya ialah al-akhlaqiyah fil buyut atau fil bait. Al-akhlaqiyah tu fil bait. Etika-etika akhlakul karimah dalam rumah. Ini pembahasan yang ketiga yang perlu diangkat upaya untuk menggapai baiti jannati. Al-akhlaqiyah tu fil buyut, akhlakul karimah di dalam rumah. Akhlakul karimah di dalam rumah. Padanya ada beberapa poin, yaitu izharu husnil khuluqi fil buyut, menampakkan akhlak yang mulia di dalam rumah antar putri dan antar orang tua dengan anak-anaknya dan antar anak-anak dan saudaranya. Dibiasakan, diciptakan, ditampilkan suasana akhlak. Ini perkara yang sangat mulia warahmatullahi dikatakan agama Islam agama akhlak, dinul akhlak yang mengajarkan namanya akhlak, memiliki misi besar terkait dengan akhlak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan sebagai nabi yang memiliki akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Semuanya dengan nuansa akhlakiyah dalam berbicara, tutur kata, bertindak tanduk, bertindak laku, beraktivitas, dan pun akhlak. Mungkin di sini akan bisa diberi contoh beberapa contoh-contoh akhlakiyah yang penting di para kelas itu ditampilkan dalam rumah. Di antaranya adalah barakallahu fikum ar-rizqu fil buyut. Ar-rizqu fil buyut. Sikap lunak, sikap lembut, sikap santun dalam rumah. Suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya, ada rizqun, kelembutan. Tindakan yang santun di tengah-tengah mereka. Ini akan menghiasi segala sesuatu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aratallahu azza wa jalla bi ahli baitin khaira adkhala alaihim ar-rizqa." Yang artinya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk ahlul bait, kebaikan untuk penghuni sebuah rumah, Allah akan masukkan di tengah-tengah mereka sifat ar-rizqu, lembut santun. Ini hadis dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan sahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Shahihul Jami'. Di surat dalam lafaz yang lain, inda ibn Abi Dunya, juga di surat dalam Sahihul Jami, dengan lafaz, inna allaha iza ahabba ahla baitin, adkhala alaihi murrizqa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai penghuni sebuah rumah, Allah akan masukkan pada mereka sifat ar-rizqu, kelembutan dan kesantunan. Yani sara ba'duhum yarfuqu bi ba'din. Sebagian mereka bersikap lembut, lunak, santun kepada yang lain. Tanda cinta Allah kepada mereka. Dan sebab mereka mendapatkan khairan, kebaikan, sifat yang umum, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat dengan ar-rizqu. Mafhumnya barakallahu fikum, kalau dalam rumah tangga itu yang ada adalah unfun, sikap yang keras, sikap yang kasar, sikap yang kaku, tidak ada kelembutan dan kesantunan, berarti Allah tidak mencintai mereka. Pertanda tidak ada kebaikan pada rumah tangga tadi, kejelekan yang akan mereka rasakan pada Allah itu. Sekali lagi, ar-rizqu, sikap lembut, sikap santun kepada di dalam rumah, di antara anggota keluarga barakallahu fikum, rizqun baina zaujain, lembut santun di antara suami istri, rizqun ma'al aulad, lembut dan santun kepada anak-anak, rizqun ma'al abawain, lemah lembut santun kepada kedua orang tua, wa hadza barakallahu fikum. Allah akan memberikan semua kebaikan-kebaikan kepada rumah tangga tadi ketika di tengah-tengah mereka tersebar yang namanya akhlak ar-rizqu. Ketika bicara yang santun, bicara yang sopan, ketika bertingkah laku yang santun, yang sopan, anak demikian, orang tua demikian, kepada semua masing-masing pihak. Barakallahu fikum. Contoh yang lain terkait dengan akhlakiyah bin buyut, akhlak yang penting ditebarkan di tengah-tengah rumah adalah al-mulatafatu wal-mumazahatu li ahlil baiti. Bercandaria, ya, candaria yang menunjukkan sikap kelembutan kepada anggota keluarga. Sedikit ada mizah, ada sedikit bergurau, sedikit bercanda kepada anggota keluarga. Dengan ketentuan selama tidak ada perkara yang mungkar, jangan melampaui batas. Yang kedua, tidak ada unsur menyakiti hati yang lain atau membolimi yang lain. Semata-mata sedikit bergurau, bercanda ria. Kita bisa lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau bisa bercanda ria dengan dia, dia juga bercanda ria dengan engkau. Engkau membuat dia tertawa, dia membuat engkau tertawa. Namanya mubahaka. Paham ya? Bahika yabhaku bahkan bahaka yubahiku mubahaka. Saling membuat pasangannya itu tersenyum bahagia. Bahik tertawa. Boleh. Rasul yang mengatakan demikian. Di surat dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, kullu syai'in laisa fihi zikrullah fahuwa lahwun wa la'ib. Segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah, maka dia sia-sia dan main-main. Illa kecuali, belum menunjukkan di antaranya, mula'adatur rajuli mra'atah, seorang suami bermain-main dengan istrinya. Engkau bisa bercanda ria dengan dia, dia juga bercanda ria dengan engkau. Engkau membuat dia tertawa, dia membuat engkau tertawa. Namanya mubahaka. Paham ya? Bahika yabhaku bahkan bahaka yubahiku mubahaka. Saling membuat pasangannya itu tersenyum bahagia. Bahik tertawa. Boleh. Rasul yang mengatakan demikian. Di surat dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, kullu syai'in laisa fihi zikrullah fahuwa lahwun wa la'ib. Segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah, maka dia sia-sia dan main-main. Illa kecuali, belum menunjukkan di antaranya, mula'adatur rajuli mra'atah, seorang suami bermain-main dengan istrinya, bersenda gurau dengan istrinya, itu tidak melalaikan. Paham ya? Bukan perkara yang sia-sia. Itu perkara yang sangat bermanfaat, bisa menumbuhkan rasa cinta di kalangan pasutri, rasa sayang di kalangan pasutri, sakinah di kalangan para sufi. Itu perkara ibadah. Namanya ibadatul mula'abah, ibadatul mudhahakah, ibadah dalam bentuk saling bersandari ya dengan sang istri. Selama bukan perkara mungkar. Selama tidak ada unsur mudzalimi yang dengan istri ya. Nah, begitu pula terkait dengan keluarga yang lain, anak-anak dan selamatnya, barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Wa minhu yang mungkin semisal dengan ini, barakallahu fikum, ialah memberi kesempatan kepada keluarga, memberi kesempatan kepada keluarga, istri atau anak-anak untuk melihat perkara yang mubah. An-nadharu ilal mubah. Permainan yang sifatnya mubah. Ingat yang mubah. Ini dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum, terkait dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika ada orang-orang Habasyah, mereka bermain-main dengan tombak-tombak mereka, dengan pedang-pedang mereka di Masjid Nabawi. Mainan perang-perangan di Masjid Nabawi. Aku mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, tuhibbina an tanzuri ilaihim. Ya Aisyah, ingin lihat mereka. Naam ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Beliau pun berdiri di pintu kamarnya Aisyah, karena kamarnya Aisyah mental langsung dengan Masjid Nabawi. Beliau berdiri di kamarnya Aisyah, menutupi Aisyah. Lihat di belakangnya, melihat sambil menempelkan pipinya ke pipinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dagunya ditempelkan di bahunya Rasul, pinggangnya Rasul. Para ulama melihat. Lama beliau mengatakan hasbuki, cukuplah Aisyah. Nah, belum ya Rasulullah, belum. Ya lagi. Lama hasbuki, cukuplah Aisyah. Belum ya Rasulullah. Belum ya Rasulullah. Sampai Aisyah yang sudah. Cukup ya Rasulullah. Maka beliau. Di antara faedahnya adalah sang suami harus betul-betul pandai-pandai berumah tangga dengan istrinya. Apalagi istri muda. Istri yang masih muda usianya. Ketika itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha masih muda. Beda muamal yang itu yang sudah berumur dengannya masih belia, menyesuaikan keadaannya masing-masing. Yang masih belia terkadang masih senang main-main seperti itu. Maka dikasih kesempatan, walaupun tidak sering, dikasih kesempatan untuk perkara yang ini. Dan yang berikutnya adalah diperbolehkan bagi sang suami memperlihatkan atau mengajak keluarganya melihat perkara-perkara yang ini. Itu termasuk isratun nisa, termasuk rumah tangga yang baik dengan keluarga. Sehingga gak kaku, terkekan, gitu, kolot, dan segala macam. Tidak. Ada tanda tawanya, ada riang gembiranya, ada keahlian dan kesempatan untuk menyaksikan perkara yang mubah. Ingat yang mubah. Dan itu yang minta Rasul, seolah-olah bukan Aisyah. Juga terkait dengan anak-anak. Ini akan menciptakan suasana yang indah, rumah tangga dan keluarga yang penuh dengan canda tawa, tetapi sebatas perkara yang mubah, tidak kebablasan. Menemukan rasa cinta, rasa rahmah, rasa mahabbah di antara suami istri, orang tua sama anaknya, sama orang tuanya, dengan tanpa melalaikan mereka dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun barakallahu fikum pernah bahkan mengajak Aisyah radhiyallahu taala anha lomba lari. Namanya musabaqah. Kalau yang ini jangan ada orang lain selain Anda berdua dan anak-anak. Itu dibuat cukup panjang. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Usratun Nisa membawakan bab musabaqatur rajuli ahlah. Bab seorang suami musabaqah ngajak lomba istrinya. Dibawakan riwayat panjang Nabi kita Muhammad SAW pernah keluar safar perang, diajak di situ katanya Aisyah anhayofan barakallahu fikum. Dari Aisyah barakallahu fikum diajak safar untuk perang. Ketika pulang dari perang, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Taqaddamu. Kalian duluan berangkat. Taqaddamu. Mereka pun masih duluan ke depan berangkat sampai cukup jauh. Hanya berdua Rasul dan Aisyah. Dia mengatakan, ya Aisyah ta'alai usafiru. Aisyah, ayo. Lomba lari sama kamu. Fasa sakani fasa baktuh. Kata Aisyah. Maka Rasul pun lomba lari sama saya. Fasa baktuh. Kali itu, aku yang menang. Aku yang mengalahkan Rasulullah SAW. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, selalu lama, cukup lama, Aisyah sudah semakin gemuk, kata beliau, sudah berisi, sudah banyak bagiannya. Safar kembali yang kesekian kalinya. Aisyah dapat jatah lagi dengan beliau. Begitu pulang dari safar, ngomong lagi kepada para sahabat, tak ada mu, saya masih. Masih semua, tak jauh. Rasul mengatakan, ta'alai usafiru. Ayah sekarang, lama lari sama saya. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku lomba lari? Sudah gemuk. Tidak bisa. Ayo, lomba lari sama saya. Fasa baqani. Rasul pun lomba lari sama saya dan beliau mengalahkan saya. Beliau tertawa sambil mengatakan, hadihi bisilka. Ini untuk mengalahkan yang sebelumnya itu. Satu-satu. Masya Allah. Oh, luar biasa. Sekarang bila Azhar ngomong, kira-kira yang dibenahi antum ketika lomba lari berdua dengan istri itu ngotot sambil melotot sambil jegal-jegalan sambil ataukah dengan yang gembira? Hah? Pacaran lagi ya? Kok lagi? Alhamdulillah. Nah itu, kadang masa lalunya masih banyak yang kelam kan? Kayak pacarannya. Tapi dengan istri itu dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan dia mengatakan apa itu? Salah kalian. Oh, salafi lo berlari sama istrinya. Apa ini? Kok apa ini? Kamunya yang apa itu? Tidak ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengajak Aisyah radhiyallahu anha. Tadinya ada tidak ada siapa-siapa. Kau hanya berdua dengan istrinya. Mungkin digabungkan amannya itu. Itu namanya akhlakiyah. Ada mulatofah, ada mumazahah. Canda tawar yang gembira dengan keluarga. Enggak kaku gitu. Ada saat-saatnya ibadah. Ada saat-saatnya taklim. Ada saat-saatnya sedikit bercandaria. Rumah tangga jadi renyah. Jadi sapi dan mubah. Jangan setelahkan anak-anak ya. Cari tempat yang aman, nyaman. Aja dia, sih nggak bisa baca apa, bisa turunkan mereka semua di situ, ya, kalau semua, lomba lari, tuh, sudah, kecil semua, punya umumnya anaknya semuanya, lari, sana, lari, sih, kan gitu ya, kalian, aku tidak mau yang lomba, anak-anak, pasti. Nah, lomba itu asyik ramai, mubah, murah meriah. Kayak gitu ya, gak ada yang dibayangkan, murah meriah. Tapi penuh dengan mizah, wa mulatofah, syar'i, mubah, tidak melanggar syariat. Gak ada yang perkara yang mungkar, Pak. Bisa antum kembangkan, bisa antum kembangkan di rumah tangganya antum, barakallahu fikum dalam masalah ini. Gak harus dengan lomba lari. Bisa dengan yang lain-lainnya, yang sifatnya mubah, yang melibatkan antum, istri, dan anak-anak. Apalah di rumah dia yang bisa antum kembangkan permainan yang sifatnya mubah, tapi tidak melalaikan dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla dan syar'i. Itu namanya al-mulatafah wal-mumazahah li ahlil bait. Itu upaya akhlakiah itu. Ini penting. Ini penting. Rumah tangga kamu nanti akan betul-betul indah. Rumah itu serata indah, bahagia, ramai dengan anak-anak dan menyenangkan. Nah, kalau demikian, antum sasar sehari dua hari datangin sama orang rumah. Oh, lama banget ini. Hah? Mestinya sudah pulang pagi, sudah malam lagi pulangnya ya Allah misal, gitu ya. Tapi ya kadang gimana lagi. Tapi berlama-lama itu perkara yang memberatkan begitu. Dikarenakan di rumah dia ada surga. Ada Allah itu. Gitu ya. Di rumah dia ada bidadari. Istri kamu sendiri. Ya, di rumah kamu ada si kecil yang menggemaskan itu, putri kamu yang masya Allah patuh kepada orang tua, anak laki-lakinya kamu yang jagoan ayahnya, masya Allah menyenangkan. Ada akhlakiyah itu. Di antara akhlakiyah yang juga sangat penting diperhatikan barakallahu fikum. Ya, di samping apa yang disebutkan tadi khonamtina azakumullah, yang penting disebutkan ialah al-istizan. Muhim jidan ya kawan. Sangat kelupaan ya kawan. Al-istizan. Artinya meminta izin. Meminta izin. Al-istizan barakallahu fikum. Dalam pandangan Islam ada dua macam. Ada al-istizan al-khariji. Ada al-istizan ad-dakhili. Istizan meminta izin. Yang pertama al-istizan al-khariji, meminta izin untuk orang luar, yakni orang luar yang masuk ke rumah kita wajib untuk minta izin dan mengucapkan salam. Baik, kalau diizinkan masuk maka boleh masuk. Ketika minta izin tiga kali tidak diizinkan atau tidak dijawab salamnya, maka harus pulang. Ini yang disebutkan barakallahu fikum dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah An-Nur ayat yang ke-27-28. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan masuk rumah yang bukan rumah kalian hingga meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Itu lebih baik bagi kalian, pasti kamu akan ingat kepada Allah azza wa jalla. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Ketika kamu tidak mendapati seseorang pun dalam rumah tadi, maka jangan masuk ke rumah itu hingga kamu diizinkan. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa ajza lakum. Dan ketika dikatakan kepada kamu, pulanglah kamu, maka pulanglah. Itu lebih suci bagi hati-hati kalian. Wallahu bima ta'maluna 'alim. Allah Maha mengetahui apa ya. Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Ini istizan al-khariji. Orang yang luar, dia di luar rumah tadi. Entah dia orang tua, dia famili, apalagi tetangga atau orang lain. Ketika masuk ke rumah seseorang, wajib minta izin dan mengucapkan salam. Praktiknya dia mengatakan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. A'adhul, boleh saya masuk? Salam, baru minta izin. Atau dengan mengetuk pintu, tok tok tok. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Itu caranya. Ketika diizinkan, silakan masuk. Ketika tidak diizinkan, disuruh pulang. Ketika tiga kali minta izin dan salam gara jawaban, pulang. Itu ada. Yang ini bukan pembahasan kita. Yang kita bahas, yang kedua, al-istidhanu jasiri. Minta izin untuk di dalam rumah. Untuk di dalam rumah kita. Berarti antar anggota keluarga. Ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Jika Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Menjelaskan tentang masalah ini disebutkan di An-Nur ayat yang ke-58. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalath marrat min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirah wa min ba'di salatil 'isha ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلكم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم يعني wahai orang-orang yang beriman, hendaklah meminta izin untuk menemui kalian, masuk ke dalam kamar-kamar kalian, budak-budak kalian, dan anak-anak kamu yang belum baligh, tiga waktu. Para budak yang belum baligh harus minta izin di tiga waktu kalau ingin menemui kalian di kamar-kamar kalian. Yang pertama sebelum fajar. Yang kedua ketika kamu meletakkan pakaian kalian di siang hari yang terik. Yang keempat setelah salat isya. Ini tiga waktu awal bagi kalian. Dan tidak ada atas mereka dan kalian dosa setelah waktu-waktu itu. Artinya di luar tiga waktu untuk yang belum baligh tidak mengapa masuk kamar orang tua dengan apa? Dengan tanpa izin. Isinya kapan? Di tiga waktu. Ini untuk yang belum baligh atau budak. Sebelum fajar, izin dulu. Tok-tok-tok. Nah, ketika duhur, waktu sila siang harus izin. Pada isya harus izin. Barakulah hukum. Jadi, dari bahir ayat ini, barakulah hukum diambil kesimpulan yang namanya dalam rumah tangga, dalam rumah itu masing-masing punya kamar. Ada kamar untuk kamar rahasia untuk pasutri. Ada kamarnya anak-anak. Dalam Islam yang laki-laki dipisah dengan yang perempuan. Ada kamarnya anak laki-laki, ada kamarnya anak perempuan. Nah, yang sekamar pun dipisah ranjang ketika berumur. Hah? 10 tahun. 7 lah diperjaga sholat. Ketika 10 tahun dikukul kalau tidak bosan dan dipisahkan di ranjangan mereka. Jadi kamar anak laki-laki itu misalkan punya anak laki-laki 4. Sudah satu kamar dikasih kasur sendiri-sendiri. Kok kecil dikasih panjang susun. Nah, ini matanya. Itu sendiri-sendiri-sendiri-sendiri. Anak pun juga demikian. Dikasih kasur sendiri-sendiri atau ranjang sendiri-sendiri. Hadap. Di situ nanti diterapkan yang namanya istidzan jasi. Kalau kepengen ketemu sama orang tuanya, bapak ibunya di kamarnya mereka, harus minta izin di tiga waktu sebelum subuh, ketika sudah siang, waktu zuhur dan setelah sholat isya wajib izin. Anak-anak waktu kan kayak pejalan sekolah aja orang tak tahu buka kamar buka situ sembarangan. Itu salatu auratin lakum kata Allah. Selebihnya tanpa izin dan masalah dan waktu-waktu istirahat. Allah mengatakan seperti itu. Dan apabila anak-anak kecil kamu yang belum baligh tadi sudah mencapai usia baligh, maka hendaklah meminta izin sebagaimana meminta izin orang-orang dari sebelum mereka. Kalau sudah baligh, harus minta izin sepanjang waktu kalau kepingin masuk ke orang tuanya. Barakallahu fikum. Demikian Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui semua hikmah. Ini namanya ijtihad, termasuk akhlak penting yang harus dibiasakan dalam rumah. Ada kamar anak laki, ada kamar anak perempuan. Hah? Orang tua kalau ingin masuk, tak dulu. Jangan langsung ngomong, boleh aja orang tuanya itu. Saya, stop. Assalamualaikum. Mas. Jadi ya. Jadi mau masuk. Jadi, silahkan di. Mereka punya pilihan. Sesuatu kalau sebuah kondisi yang darurat yang mengharuskan harus masuk berat atau mungkin darat. Halo. Masih tidak ada yang beres. Berat. Itu haknya orang tua upaya untuk menyelamatkan anak atau nabi muka terkait dengan anak. Tidak harus panggil polisi. Ya. Tidak harus panggil polisi, itu haknya orang tua wilayah itu. Sudah juga ya. Sudah demikian ya kawan. Ketika antar saudara juga demikian. Mau masuk ke kamar saudarinya, harus minta izin. Tidak ada main buka saja. Bahaya itu. Tidak. Kak. Mbak. Mau masuk. Ada kepentingan. Jangan. Gak boleh. Jadi kan, saya tunggu. Penting loh ini, kalau enggak mbak yang keluar. Jangan langsung main masuk saja, bahaya ya kawan. Itu akan membuat kerusakan dalam rumah tangga, para pelaku. Apalagi anak ketika ke orang tuanya, terus izin. Para pelaku itu. Kita ngasal ya, nah, kalau yang sendiri belum terbiasa, orang tua harus kerja. Kunci terus kamarnya. Ada yang masuk, kelep. Sudah dikasih tahu nak, kalau masuk kamarnya orang tua harus izin dulu ya. Ya betul, izin loh. Sebentar kamu mau izin. Jangan lupa, jangan kelupaan mereka yang masuk aja kamu lagi sesuatu bahaya itu. Nah, jangan membuat rusak dan hancur rumah tangga karena satu itu. Dijaga betul dalam Islam baru Islam itu. Namanya apa? Al-Istiqnah. Ada akhlak yang ingin tekankan. Tekankan sangat baru Islam itu dalam bab ini. Kumantina azzaikumullah. Masya Allah. Nah, pembahasan berikutnya. Saya jam berapa? Tengah dua. Ada pertanyaan apa? Saya pangkat langsung saja, saya masuk pada pembahasan yang berikutnya. Dimasukkan dalam pembahasan yang keempat ya. Berapa tiga? Empat. Pembahasan yang keempat ialah al-munkaratu fil buyuti wa hilluha wa nahyu anha. Kemungkaran-kemungkaran di dalam rumah, bagaimana solusinya dan bagaimana mencegahnya. Kemungkaran-kemungkaran dalam rumah, barakallahu fikum, itu diistilahkan oleh para ulama sebagai akhtar, mara bahaya, perusak rumah tangga, perusak rumah, menghancurkan bahtera rumah. Maka perlu disinggung perkara mungkarnya dan bagaimana solusinya para ulama. Di antara yang sering terjadi kemungkaran dalam rumah ialah adanya foto-foto makhluk yang bernyawa. Ya, Mel dimusnahkan para kuat hukum. Kepala rumah tangga harus tegas dalam masalah seperti ini. Dikasih ilmunya dengan cara yang baik, dengan cara yang tegas, harus dimusnahkan ini semuanya, baik yang nampak atau yang tersimpan para kuat hukum. Di antara para kuat hukum kemungkaran yang ada ialah ikhtilat bain rijali wal nisa' mal aqarib wal mal aqarib wal arham. Terjadinya ikhtilat percampur laki perempuan bersama dengan kerabat-kerabat yang lain. Ini juga sudah terjadi. Gimana? Datang kakak bawa istrinya, bawa anak-anaknya, laki laki perempuan. Di pandangan masyarakat, ini kakak kamu sendiri, adik kamu sendiri, kemudian keponakan kamu sendiri. Kalau ponakan, naam. Yang jadi masalah itu adalah istri kakakmu. Ipar atau istri adikmu itu ipar, suami adikmu atau kakakmu itu ipar, itu bukan mahram. Antar sepupu juga bukan mahram. Ini bahaya. Ketika kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya alhamu al-maut, alhamu itu kematian, kata Rasul. Alhamu itu family suami atau family istri yang bukan mahram. Maut. Ini harus diingatkan kepada anggota keluarga. Ziarah ke famili, naam. Famili ziarah ahlan wa sahlan. Tapi ingatkan tata keramanya. Yang ini mahram, yang ini bukan. Maka siapkan yang putri, silakan masuk lewat sini. Ke putri semua, yang putra lewat sini. Putra semuanya. Kalau ketemu dengan mahram, sana ketemu sama bibinya kamu sana, kamu ketemu sama paman sana, mahram. Selebihnya harus ada batas mahramnya, batas interaksinya. Harus ya dijelaskan kepada anggota keluarga supaya mereka paham, dan dijelaskan dengan cara yang baik kepada family yang ada dan kerabat yang ada. Insya Allah Taala mereka memahami kalau kita menerangkan dengan cara baik. Barakallah. Nama Islam. Di antara perkara yang diwaspadai adalah di sebagian tempat adanya khadimat wal khadimun, para khadam, para pembantu rumah tangga. Kalau pembantunya putri, hati-hati kamunya, hati-hati anak laki-lakinya kamu. Jangan mentang-mentang itu pembantu kemudian dianggap biasa, ada sebagai pembantu yang luar biasa. Gitu ya. Jadi, kalau pembantunya laki-laki juga demikian, perhatikan istri kamu, anak-anak putri kamu, bahaya. Al-Muhim, ada pembahasan panjang di kalangan para ulama terkait dengan masalah pembantu rumah tangga ini, boleh apa nggak boleh, itu pembahasan panjang. Intinya adalah itu juga termasuk rawan kemungkaran. Waspadai, jangan sampai surga kamu berantakan gara-gara para khodam tadi. Paham misalnya ya? Juga pada kelas hukum, di antara perkara yang perlu juga diwaspadai adalah perangkat netop. Jadi ya, ini juga sangat penting diwaspadai. HP, wama adrokama HP, dan yang semisal kehan dari media sosial harus diawasi dengan ketat. Jangan kamu kasih kepada anak-anak kamu, apalagi yang masih kecil, yang masih labil, jangan dikasih. Kalaupun menggunakan punya umiknya atau punya abinya, diawasi dengan ketat. Jangan serampangan, banyak kerusakan moral pada anak, kerusakan akhlak pada anak, kejenuhan, kufur pada anak. Bahkan perkara-perkara yang lebih jauh daripada itu dikarenakan media tadi. Jangan misalnya, jangan kamu biarkan misalnya kamu punya foto pertemanan luas dengan yang lainnya, posting fotonya dia di situ. Ternyata jaringannya luas, yang laki masuk, yang perempuan masuk. Ya, pas yang laki masuk, lihat istri kamu. permukaan. Akhirnya apa? Dia juga beri seisinya kamu. Dikasih foto yang wah. Padahal kamu ini juga. Akhirnya apa? Harman. Akhirnya ketanya masuk. Akhirnya kopi darat. Akhirnya. DLL. Banyak perkara yang mungkar. Muncul karena. Rumah tangga hancur. Rumah tangga rusak. Surganya jadi neraka gara-gara itu. Hati-hati. Ini perkara-perkara mungkar yang sering muncul di dalam rumah tangga. Yohana Mujina Azzaqumullah. Juga terkait dengan anak-anak demikian, penting sekali diperhatikan teman-teman mereka. Sahabat-sahabat mereka. Diawasi persahabatannya. Al-Afdiqa'su, teman-teman yang jelek. Al-Asrar, yang jahat-jahat. Jelek secara akidah atau secara akhlakiah atau secara muamalah akan merusakkan anak kamu, akan menghancurkan mereka, menghancurkan keluarganya kamu, maka akan hancur pula surga kamu. Maka harus ad-diqqah fi muraqabati ahwalihim, sedikit rewel ya, harus sedikit rewel dan detail dalam memperhatikan kondisi ini. Anaknya antum kok pulang enggak? Nggak pada berita ini. Saya tadi berangkat izin ke pondok belajar ini. Kok pulangnya oleh ini? Dari mana? Ya nggak usah pakai ngopal. Tadi wakil saya beritahu. Dari mana? Jujur. Aku paling suka dengan anak yang jujur. Dari mana? Dari mana? Anu guru tadi mampir sebentar, mampir kemana? Ya, masa aku nggak ngerti sih kan kalau saya bata. Ya, makanya kita dari mana? Tadi habis main futsal di sama siapa? Betul. Sama siapa? Tadi itu diajak sama amiknya. Tapi selesai taklim diajak futsal sebentar sama teman-teman pondok juga di betul. Iya di. Kalau antunya tepat ya. Okay. Kalau enggak saya pun antunya. Assalamualaikum. Salam. Tadi futsal nama. Iya Ustaz. Alhamdulillah lain waktu perlu kasih tahu saya supaya saya bisa mengawasi dengan baik. Atau komunikasi yang bagus dengan amiknya. Jadi ya. Enggak Ustaz, enggak ada futsal kok. Tapi langsung pulang. Sini. Tapi telepon sama amikmu katanya enggak ada futsal. Kok tumben anaknya habis bohong. Jangan bohong. Kamu sudah dua kesalahan deh. Kamu pulang sudah lain, lebih fatal lagi kamu berbohong. Masa alisina bohong. Masa anak soleh kok bohong. Sama siapa? Tidak harus tidak minta. Ya. Tapi kamu bahasanya tegas dan berwibawa gitu. Sama siapa? Jujur. Tidak bagus. Dusta itu akhlaknya tidak. Kamu itu anak. Nah, itu kan sudah masukkan-masukkan dulu. Gitu. Tapi sampai kamu ngomongnya itu. Jangan bohong. Itu akhlaknya tidak. Kamu tuh anak soleh bukan budak lo, jujur. Takut tapi nggak marah. Kalau kamu jujur mungkin nggak marah. Tapi kalau kamu dusta, Allah yang marah sama kamu. Masuk lagi kan gitu ya? Kelas itu. Nanti sama teman-teman yang mana? Anak kampung di. Nggak perlu jadi sih. Gambaran-gambaran begitu. Ini tahun belakangan. Betul. Tapi kerja antum wajahnya antum itu wajah beribau itu berapa bulan dia? Dirangkul. Belai rambutnya. Kamu itu anak soleh. Kamu itu anak baik. Anaknya Nabi. Tidak ada yang nakal. Tidak ada yang sini. Kalau kamu demikian persahabatannya kan rusak. Kamu juga akan rusak. Ini nanti. Kamu akan berubah akhlakiah kamu. Kamu enggak disiplin. Berani bohong sama orang tua. Sudah pelanggaran besar. Saya bilang lagi ya. Jadi, janji, janji. Saya janji sana, saya bilang lagi. Masih satu. Tapi nggak ngomong. Itu cukup. Hampir cukup dia. Jadi begitu dia keesokan harinya pulang tepat waktu dengan masih rapi. Nah, amannya sih dia itu. Cukup. Itu penting. Cuma dia merasa sih ya. Artinya perhatian sama saya sangat sayang. Bukan karena kopi. Cukup. Penting. Supaya tidak ada yang error dalam rumah tangga. Di antara perkara yang disuka dari para ulama terkait dengan kesalahan dalam dengan solusi terlalu keras. Perkara yang sebenarnya mungkin dikasih sedikit tauji, tapi dia lompat kepada perkara yang lebih lebih besar. Saya sang langsung ditentak semua. Saya mana kamu? Mau dulu. Jadi dia memang takut sama kamu. Soal kamu menggelegar lagi. Hei, mana? Berani-beraninya kamu ya. Ayo masuk. Kamunya, makanya diem. Tegar tangannya kamu. Prah! Nah, main kukul dia. Prah! Ada lagi yang mukul kepala lagi. Prah! Gitu. Tuh, salah. Golim lagi. Bayangan dia. Dia kapok, Ustaz. Ya, mungkin sekali ini dia kapok. Tapi dengan cara yang salah, akan memunculkan dampak yang negatif. Mungkin kali itu anaknya kamu gak beri sama kamu. Mungkin dia akan semakin down, semakin siut nyalinya, nanti akan jadi anak yang kerdil setelah itu nanti. Negasi berjalan dan lagi dia di kemudian hari. Atau dia akan menyimpan dendam. Dia saja. Jadi dia mulai dewasa, dia semakin tua gitu. Hei, mana kamu? Nah, teman. Siapa dulu kamu ya? Lari, kejar, dapat, begini kan sama dia. Itu lari dia, berani lawan. Hati-hati, itu bukanlah salah cara. Kalau caranya salah, dampaknya negatif. Entah sekarang atau di masa akan. Solusinya harus jelas. Jadi ketika dicukupkan dengan yang namanya teguran, dengan teguran. Cukup dengan ucapan yang tegas, cukup dengan isyarat tangan. Yang penting itu adalah dijelaskan dia punya kesalahan, diterangkan dia salah, diminta untuk memperbaiki diri dan disupport untuk mengejar kesalahan itu. Baiklah. Jadi perhatian betul-betul selektif dalam topik seperti ini, jangan sampai mungkar dalam rumah dan surga kita ini nanti, tapi dengan cara yang tepat. Dengan cara yang berwibawa, dengan cara yang hikmah. Intinya istilah bukan istad. Memperbaiki bukan merusak. Barakallahu. Jika muncul di pembahasan di kalangan para ulama, apakah boleh dan bisa bagi orang tua memukul? Jawabannya, bisa saja. Tapi tergantung kondisinya masing-masing. Kaidah para ulama terkait dengan masalah iqab, menghukum keluarga yang mungkar, itu mereka mengatakan yang namanya iqab, yakhtalif bikhtilafil awlad wal a'mar wal aqwa. Jadi hukuman itu disesuaikan dengan kondisi anaknya, psikologisnya, umurnya, dan kesalahan dia. Kaidah dalam memberikan iqab, al-baja'atu bil akhaf wal akhaf. Memulai dengan perkara yang paling ringan dan naik lagi. Itu kok itu. Ketika cukup dengan semata-mata, dia berubah, cukup. Jangan lebih dari itu. Gimana coba ya? Bahasa. Ketika itu biasakan dengan perkara yang paling berat, makanya di bawahnya tidak lagi. Bawah langsung, prak! Hah? Gerak! Praknya itu, prak. Saya sudah nyanyi kan? Prak lagi. Diam dia. Harus prak yang kedua kalinya. Lalu dia sadar. Berbicara lagi, ceprak. Tiga kali, diam aja dia. Tendang harusnya itu. Tendang baru dia sadar. Saya sudah nyanyi, tendang, diam aja dia. pukul bahwa dia sadar dia. Tanpa sadar. Tanpa ngegolin kamu. Kedepannya tadi, imam jalan semakin kerdil, imam semakin bandel. Barakallahu itu. Hati-hati. Kalau saya dengan istri dia memalukan, apa lamanya laki-laki cok nampar istrinya, laki-laki dia sih, Allah minta laki-laki itu menyayangi istrinya. Ketika ada perkara yang tidak tepat, panjang prosesnya, balik akhir, apa Ivan? Mukul. Itu ketika proses hendak kepingin dicerai. Ketika istrinya tadi nusul berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jal, maksiat kepada suaminya, itu panjang prosesnya. Ada mau iqo, ada menghajar dia di diranjang. Karena mungkin paling akhir memukul, itu pun ya, tidak boleh melukai, dan tidak boleh tempat-tempat yang membahas. Itu di akhir pembahasan. Tidak boleh, kata-kata mukul tidak boleh. Nabi kita Muhammad SAW pernah marah besar kepada para istrinya. Marah yang luar biasa. Sampai pada tingkat mengilak. Temannya ya kan? Bersumpah tidak akan menemui istrinya. Namanya ilak. Jadi dikasih waktu 4 bulan. Ilak itu. Kalau sampai 4 bulan tidak dirusuk, maka talak jatuh. Beliau mengilak keluarganya selama 1 bulan. Beliau mengasingkan diri di loteng di Yogyakarta dan Singapura. Tidak menemui mereka semua selama sebulan. Tidak disebutkan di situ beliau nyampari istrinya. Tidak disebutkan di situ beliau mencaci maki istrinya. Meludahi istrinya. Tidak ada itu. Itu keboliman. Itu hal yang jelek. Marah. Tapi dengan cara yang lain. Pergi. Laki-laki, jangan jadi selain laki-laki. Para pelaku itu bertanggung jawab dan rahmah. Kalaupun ada perkara-perkara yang mengharuskan ke arah sana, itu dengan proses yang disebutkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alamu bisawab. Dan yang terakhir di sana bina azakumullah ialah sebagai keluarga rumah tangga harus betul-betul banyak mendoakan keluarga dan anak-anaknya supaya menjadi anak yang saleh dan salihah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi penyejuk mata bagi kita semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di antara kesempurnaan membentuk bait jannati ialah rumahnya itu di lingkungan yang salihah. Namanya bi'ah salihah. Ya, lingkungan yang salihah. Sehingga lebih mempermudah bagi kita semuanya untuk membangun surga tapi semakin indah bersama dengan orang-orang yang memiliki konsep yang sama seperti jannati. Tetangganya juga harus diperhatikan. Kata para salaf, al-jar qabla jar, perhatikan tetangga kamu sebelum rumah kamu. Barakallahu fikum. Ini semuanya sebaik-baik sehingga diharapkan kalau saya akan dengan sekelumit pembahasan di atas dan misalnya pembahasan yang bisa yang lain yang belum disebutkan akan tercipta insyaAllah ta'ala sayyidi dan nasi sebuah Allah azza wa jalla menganugerahkan kepada kita semua zaujah yang salihah, zurriyah yang salihah, dan semoga Allah azza wa jalla menganugerahkan kepada kita semuanya baitun huwa jannatuna, rumah yang merupakan surga kita di dunia ini. Kita harus berumah yang mencarinya apa? Itu ada di hati kita dan di hati masing-masing keluarga kita. Ketenteraman, kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan ada dalam jiwa mereka masing-masing dan terekam di kehidupan mereka sehari-hari dalam rumah, walaupun rumah tadi hubung jadi apalagi rupanya agak hitam, apalagi agak mentereng atau bahagianya dari batin. Barakallahu ta'ala alamu bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jam setengah dua, lebih sedikit. Satu jam lah, ngomongnya saja. Masya Allah. biasanya banyak curhatnya.